Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nama Allah yang mengandung sifat rahmat yang luas, yang meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim khusus untuk kaum mukminin. Barakallahu fiik. Naam. Aina Muhammad? Muhammad kum. Pada ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam yang mengandung tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat sahih, gimana? Rububiyah dari Rabbul Alamin. Kalau uluhiyah dari Rabbul Jalalah. Kalau asma sifat Abdul Jalal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Naam. Ya Taufiq. Qum. Qum. لا تنظر يوم الدين أخرج يوم الدين الدين أخرج يوم الجزاء dan ini termasuk di antara nama يوم القيامة. Apa maknanya مالك يوم الدين? Berarti apakah menunjukkan Allah menguasai hari pembalasan saja? Nah, gimana? Kalau hari pembalasan Allah menguasainya, apalagi di hari-hari yang lainnya, di dunia. Tafadhal. نعم يا حذيفة قم الآن نصيبك قبل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم ini asal susunannya itu gimana? Na'budu wa iyyaka. Tidak ada kesusunan bahasa Arab na'budu wa iyyaka. Na'buduka. Iya. Itu maksudnya. Na'buduka wa nasta'inuka. Iya. Kenapa disebutkan di depan? Kenapa jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Antum ngomong apa ya sih? Irfan Sultan. tadi anak enggak sholat asar. Apa? Apa maksudnya? Anak enggak dengar. Irfa qalilan, irfa. Taqdimu تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أي apa itu maksudnya? Surah ya. Sebutkan faedahnya, kami tidak paham maknanya gimana. Aina ya muadzin, qum. Jilis. Apa artinya? Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Iya, memberi faedah pembatasan dan pengkhususan. Sehingga makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kita sampai di situ, ikhwan. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berkata al-mufassir hafizahullah, dullana wa arshidna. Dullana. Tunjukilah kami, wa arsyidna, dan bimbinglah kami. Jadi makna hidayah di sini adalah hidayah yang bermakna ad-dalalah wal irsyad. Bimbinglah kami ya Allah. Dan ini merupakan bentuk doa. Meskipun lafadznya fi'il amr, fi'il amr, namun fi'il amr, kapan disebut dia fi'il amr? Kalau dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, atas memerintah yang di bawah, itu disebut fi'il amr. Tapi kalau dari bawah ke atas, maka tidak sepantasnya disebut amr, karena tidak mungkin ada bawahan memerintah atasan. Nah, namun biasanya sifatnya permohonan. Nah, demikian pula kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kepada Allah, bentuknya fi'il amr, maknanya doa. Ihdina, bimbinglah kami, tunjukilah kami, wawaffiqna ila tariqil mustaqim, dan berikan kepada kami taufik kepada as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. وَثَبِّتْنَا عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَاكَ, dan kokohkan kami di atas as-siratul mustaqim itu sampai kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Jadi lafal ihdina, kami meminta hidayah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Maknanya adalah tunjukilah kami, bimbinglah kami, berikan kepada kami taufik sehingga kami dapat berjalan di atas jalan kebenaran dan istiqamah. Ini seluruhnya permintaan terdapat pada lafaz ihdina. Ihdina. Sebab hidayah yang sebenarnya adalah ketika seseorang diberikan taufik untuk berjalan di atas kebenaran, lalu kemudian dia istiqamah di atasnya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'da. Wahai Rasulullah, katakan kepada aku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Dan inilah yang diminta, yang dituntut, istiqamah di atas as-siratul mustaqim. Sampai kami bertemu dengan ini, sampai meninggalkan dunia ini. Dan hidayah yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, kata para ulama, itu ada dua jenis hidayah. Yang pertama, hidayatun ila tariq atau ila sirat, hidayah menuju kepada as-sirat, menuju kepada as-siratul mustaqim. Nanti akan dijelaskan bahwa as-siratul mustaqim yaitu Islam, menuju kepada Islam. Yang kedua, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hidayah fi shirath, hidayah di dalam Islam itu. Jadi dua ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita terus dibimbing oleh Allah Jalla wa Ala. Hidayah menuju Islam sehingga kita menjadi kaum muslimin, bukan termasuk bagian dari kafirin dan musyrikin. Dan yang kedua, hidayah di dalam Islam, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, petunjuk agar berjalan di dalam Islam di atas jalan yang benar, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berjalan di atas jalan sunnah ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak berjalan di atas jalan ahlul bid'ati wal furqah. Ini yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abu Aliyah Rufi' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, لقد قرأت المحكم منذ 10 سنين ولقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم من الآخر أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. Sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam setelah meninggalnya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak 10 tahun yang lalu, dan aku pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui yang manakah di antara dua kenikmatan ini yang lebih besar antara satu dengan yang lain. Aku tidak tahu yang mana di antara dua kenikmatan ini yang lebih besar. Yang pertama, ketika Allah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim Dan yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, ketika Allah tidak menjadikan aku bahagian dari haruriya. Yang dimaksud haruriya nisbah kepada harura, kelompok khawarij. Yani Allah tidak menjadikan aku sebagai ahlul bid'ah, namun berada di atas jalan sunnah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah menuju Islam dan hidayah di dalam Islam. Nah, kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan as-sirat mustaqim. Wa huwa al-Islam alladhi huwa at-tariqul wadhih. Yaitu Islam yang merupakan jalan yang jelas. Al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Yang menyampaikan kepada ridha Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang menyampaikan kepada jannahnya. Alladhi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menjadi bimbingan penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah yang dimaksud dengan Islam. Jadi yang kita minta siratul mustaqim itu adalah al-Islamus sahih. Islam yang benar, Islam yang lurus. Yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jalan yang akan mengantarkan kepada ridha Allah wa jannatih. Pada ridha Allah dan surga. Tidak ada jalan yang lain. Jadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-siratul mustaqim. Satu saja yang kita mohon kepada Allah, jalan yang lurus. Enggak perlu cari jalur-jalur yang lain. Enggak perlu mencari jalan-jalan yang lain. Tidak perlu mencari keyakinan-keyakinan yang lain. Tidak perlu mencari ideologi yang lainnya. Cukup dengan Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dibawa oleh pemimpin Hizbiyah. Bukan yang dibawa oleh Syekh Tariqat. Bukan yang dibawa oleh seorang ahlul bid'ah. Bukan yang dibawa oleh Jahm bin Safwan. Bukan yang dibawa oleh Ja'ad bin Dirham. Bukan yang dibawa oleh Al-Mubtadi'ah secara umum. Tapi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Ya. Karena kita minta jalan tidak banyak-banyak. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan para ulama mengatakan al-haqqu wahidun la yata'addadu wa la yatajazza. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ya. Siapa yang ingin mencari kebenaran, kebenaran hanya datang yang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu bukan kebenaran. Maka inilah yang memuliakan umat ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dalam Mustadrak, inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Wa mahma nabtaghi al-'izza bighayri ma 'azzana Allah bihi adallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, paling rendah. Lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami mencari alternatif selain dari apa yang Allah telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan kami. Tidak ada kemuliaan kecuali melalui jalur Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, ini yang dimaksud as-sirat al-mustaqim. Dan inilah yang mengantarkan kepada jannah. Makanya selain dari jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengantarkan kepada ridwanullah dan tidak mengantarkan kepada jannah. Satasbaru ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa firqatan wahidatan wahia ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok, semuanya dalam neraka. Jadi tidak ada jaminan keselamatan kecuali satu kelompok saja yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Jalanku dan jalannya para sahabatku. Hanya itu. Selain dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat, bukan kebenaran. Nah. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati 'alaihi. Maka tidak ada jalan menuju kepada kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqamah. Istiqamah di atas kebenaran. Jadi yang kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bimbinglah kami, berikan taufik kepada kami untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Maksudnya istiqamah di atasnya. Karena di antara manusia ada yang kelihatan masya Allah semangat berislamnya di awal-awal. Namun ketika tertimpa cobaan, mendapatkan ujian, alangkah cepatnya dia meninggalkan apa yang pernah diamalkan dari semangatnya dalam berislam. Dia tinggalkan. Intakat. Berbalik yang tadinya semangat berislam berubah menjadi orang yang terlantar. Allahu musta'an. Tidak lagi memperhatikan ibadah, tidak lagi semangat untuk belajar Islam, tidak lagi peduli untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Ini bahaya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini penyakit. Hati-hati. Penyakit penyimpangan. Sekarang ini semakin bertambah dahsyat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Di antara manusia ada yang pagi hari mukmin, sorenya sudah kafir. Ada pula yang sore hari mukmin, pagi hari sudah kafir. Dia menjual kehormatannya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian yang kecil dari dunia. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Maka dijelaskan lagi pada ayat yang berikutnya, yaitu siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi ini lebih diperjelas lagi. Setelah menjelaskan as-sirat mustaqim, jalan yang lurus yaitu Islam, dan jalan Islam itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, Yang dimaksud nikmat di sini adalah an-ni'matul mutlaqah. Nikmatul hidayah itu tadi. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul istiqamah, nikmatul sabat ala din. Kokoh di atas agama, komitmen di atas kebenaran. Kenikmatan ini yang dimaksud. Ya. Sebab kalau dimaksud kenikmatan di sini maksudnya kenikmatan dunia, rezeki dan yang semisalnya, berarti tidak ada keistimewaan mereka dengan yang lain. Sama. Sebab orang-orang kafir pun mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi yang dimaksud an'amta, orang engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu nikmatul mutlaqah. Nikmatul tamassuk bil kitab wa sunnah. Kenikmatan berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Mufassir berkata, "Tariqal ladzina an'amta 'alaihim," yaitu jalannya orang-orang kau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ini diambil dari suatu nisa penafsiran ayat dengan ayat yang lain. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang yang saleh. Fahum ahlul hidayah wal istiqamah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan istiqamah. Nah, setelah kita meminta kenikmatan itu, lalu kita berlindung dari diri dari hal-hal yang memalingkan dari kenikmatan tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdubu alaihim dan bukan pula jalannya adh-dhallin. Disebutkan dalam tafsir, wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim, dan jangan engkau menjadikan kami ya Allah termasuk di antara orang-orang yang berjalan di atas jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Siapa itu orang-orang yang dimurkai? Alladzina 'araful haqqo wa lam ya'malu bihi. Mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak beramal dengan kebenaran itu. Wahumul yahudu. Dan yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Waman kana ala syakilatihim. Dan siapa yang semodel dengan mereka. Meskipun dari kalangan umat ini. Siapa yang semodel dengan Yahudi. Ya, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Wadhallin, dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat. Wahumul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Yaitu mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah disebabkan karena kejahilan yang ada pada mereka. Fadallu tariq. Maka mereka pun sesat jalannya, menyangka bahwa amalan mereka itu baik, padahal sesat. Wahumun nasara. Dan yang dimaksud adalah kaum nasara. Wa manittaba'a sunnatahum. Dan siapa saja yang mengikuti sunnah mereka. Maka ma'asyiral fardh, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa al-maghdub alaihim dan adh-dhallin bukan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan mutlaqah itu tadi. Dan di sini ditafsirkan Yahudi dan Nasara. Dan penafsiran itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Yahudu maghdubun 'alaihim wan-Nasara dhullal." Orang-orang Yahudi itu dimurkai atas mereka dan orang-orang Nasara itu dhullal. Orang-orang sesat. Dan dimurkainya orang Yahudi dan sesatnya orang-orang Nasara disebabkan karena mereka tidak mengumpulkan dua perkara, ilmu dan amal. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah orang-orang yang mereka mengumpulkan dua hal ini, ilmu amal. Ketika mereka berilmu, maka mereka mengamalkan ilmu. Adapun yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, Yahudi dan yang semisal mereka dari kalangan umat ini, ulama ussu, para ulama-ulama yang tidak mengajak kepada kebenaran, padahal mereka tahu itu adalah kebenaran, tapi mereka menutup mulut mereka untuk berbicara tentang kebenaran karena khawatir jangan sampai dunianya hilang. Karena khawatir, jangan sampai kedudukannya hilang. Jangan sampai kursinya hilang. Jangan sampai hartanya hilang. Jangan sampai dijauhi orang dan seterusnya. Akhirnya mereka menyembunyikan kebenaran. Seperti Yahudi. Sebaliknya, di antara umat ini ada yang seperti Nasara, beramal, tapi tanpa ilmu, menyangka itu kebaikan, padahal itu adalah kesesatan. Qul hal unabbikum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat amalannya, namun mereka menyangka bahwa mereka lah orang-orang yang paling jelek dalam beramal. Alhamdulillah, masih juga ada. Ilahulah, wa'alaikumsalam.